Pahamilah semua apa yang terjadi saat hati tak lagi bisa berkata. Mungkin bahagiamu bukan untuk diriku. Biarkan semua ini jadi kenangan. Lupakan semua cerita cinta. Tinggalkan jiwaku yang terluka. Sampai mati kisah ini kan ku jaga. Hingga berakhir nafasku putih cintaku untukmu. Sampai mati dirimu kan di hatiku. Tiada mungkin untuk terganti walau semua telah berlalu. Atas nama cinta kau yang ku perlu disesali. Biarkan semua tetaplah terjaga sebagai kenangan cinta yang terindah. Akan semua cerita cinta. Tinggalkan jiwaku yang terluka. Hingga berakhir nafasku putih cintaku untukmu. Sampai mati.